الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يعني أحصيناه حفظناه وعددناه itu artinya jadi hitung perhatikan masa-masa iddahnya mulainya kapan. Kalau dipastikan kapan mulainya, maka bisa dipastikan akhirnya kapan. Wa talaqus sunnati ayyutalliqaha mahiran min ghairi jima'. Talak sunnah adalah seorang mentalak istrinya. Maksudnya talak sunnah di sini artinya mencocoki sunnah Rasulullah, bukan sunnah mentalak. Barakallahu fikum. Salat talaqus sunnah ayyutalliqaha mahira. Seorang mentalak istrinya dalam kondisi suci, min ghairi jima'in, tanpa dijima'i sebelumnya. Barakallahu fikum. Min ghairi jima'. Adapun dalam kondisi haid tidak diperbolehkan, barakallahu fiik. Tidak diperbolehkan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Dari Nabi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya haid. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika. Maka Umar pun bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh putranya, bahwa dia telah bertalak istrinya dalam kondisi haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha. Kata Rasulullah, perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya. Kemudian sikha hatta tathura. Kemudian tetap dia bersamanya sampai istrinya suci dari haid. Thumma tahira, thumma tathura. Kemudian haid, kemudian suci. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a tallaqa qabla ayyamassa. Kalau dia pengen insya'an sakah, silahkan dia tetap bersamanya. Kalau dia juga pengen dalam artian sudah tidak senang lagi dengannya, silahkan dia mentalaknya sebelum menjimainya. Fatilikal iddatul lati amarallahu antutallaka lahan nisa. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa iddah yang Allah SWT perintahkan untuk dijalankan ketika seorang mentalak istrinya. Barakallahu fikum. Jadi tiga kali suci itu masa iddah. Perhatikan baik-baik lafadznya. Murhu falyuraji'ha. Dia mentalaknya dalam kondisi haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia merujuknya. Tsumma yumsikha hatta tathura, tsumma tahira, tsumma tathura. Tuma insya amsaka ba'du wa insya talaqaha qabla ayyamassa. Intinya di sini jangan dia mentalaknya dalam kondisi haid. Tapi hendaknya dia mentalaknya dalam kondisi suci dan belum dia menjimainya. Masya Allah. Pembahasan sebenarnya ini pembahasan agak panjang. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu ta'ala babun idza tuliqatil haidu tu'taddu bidzalika at-talaq. Bab kan sekarang muncul pertanyaan, karena kan diperintahkan untuk merujuk, kan begitu barakallahu fiikum. Jadi seorang merujuk, seorang mentalak istrinya dalam kondisi haid diperintahkan untuk rujuk. Jadi rujuknya ini setelah talak, ini talak sudah dihitung satu kali. Paham barakallahu fiikum, sudah dihitung satu kali talak. Kata Imam Al-Bukhari memberikan bab, idza tuliqatil haidu tu'taddu bidzalika talaq. Kalau seorang perempuan, seorang istri talak oleh suaminya dalam kondisi haid, itu sudah dianggap satu kali talak. Biasa disebut dengan talak bid'i. Talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Syu'bah an Anas bin Sirin qala sami'tu ibn Umar qala talaq ibn Umar imra'atahu wa hiya haid. Dari Anas bin Sirin mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar telah mentalak istrinya. Dia mengatakan, talaka Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi istrinya haid. Pada karena Umarun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun sang ayah karena perhatian terhadap putranya dan keluarganya, dia menanyakan kondisi ini kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul mengatakan li uraji'ha. Kultu tuhtasab qala fama. Apakah dianggap itu satu kali talak? Maka beliau mengatakan, terus apa lagi kalau bukan? Artinya sudah dianggap satu kali talak. Begini, seorang suami barakallahu fikum mentalak istrinya. Paham? Sebelum selesai masa iddah dia rujuk. Itu sudah dikatakan satu kali talak. Kemudian satu saat dia bermasalah lagi dengan istrinya, dia talak. Sebelum selesai masa iddahnya dia rujuk, ya sudah dua kali. Kemudian suatu saat dia mentalak lagi istrinya. Barakallahu fikum. Ini bukan lagi barakallahu fikum istrinya begitu selesai masa iddahnya, tapi barakallahu fikum masa iddahnya di sini adalah masa iddah untuk laki-laki berikutnya yang akan menikahinya. Barakallahu fikum. Dan kalau sudah kali dia talak, maka tidak lagi dia boleh menikahi bekas istrinya ini, kecuali bekas istrinya ini telah nikah dengan laki-laki lain. Nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang nikah yang normal, bukan ada kong kali kong di belakangnya. Nikah ragbah namanya. Memang senang ada yang melamarnya, kemudian nikah, kemudian terjadi hubungan suami istri. Kemudian suatu saat mungkin meninggal sang suami atau sang suami menceraikan istrinya, selesai masa iddah maka suami pertama boleh menikah ulang dengan bekas istrinya yang telah dia talak tiga kali. Barakallahu fikum. Dengan catatan dia sudah menikah dan merasakan hubungan suami istri. Walaupun sudah menikah, kalau tidak pernah dia merasakan hubungan suami istri belum boleh. Barakallahu fikum. Belum boleh. Insyaallah akan ada pembahasannya. Baik. Karena di sana juga ini kenapa kita harus mengatakan barakallahu fikum nikah raghbah. Karena boleh jadi ada nikah barakallahu fikum yang direkayasa. Suami pertama ini sebenarnya menyesal kenapa dia mentalak istrinya sampai tiga kali. Maka dia pun menyewa orang untuk menikahi bekas istrinya. Kau nikahi bekas istriku, nanti kalau kau selesai nikah talak dia, biar aku yang menikahinya lagi. Barakallahu ini haram hukumnya. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. ini biasa disebutkan dengan ungkapan yang buruk. Ini biasa disebut dengan at-taisul musta'ar, kambing jantan sewaan. Jadi disewa orang untuk menikahi bekas istrinya, kemudian mentalaknya. Setelah itu dia barakallahu fikum menikahinya. Ini tidak diperbolehkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qatadah an Yunus ibn Hubayb an ibn Umar qala murhu falyuraji'ha. Kata Rasulullah kepada Umar, perintahkan untuk dia rujuk kepada istrinya. Qultu tuhtasabu qala ara'aitahu in ajaza wastahmaqa. Barakallahu fikum. Qultu atuhtasab, apakah ini dianggap barakallahu fikum in ajaza an fardin falam yaqum aw istahmata falam ya'ti bihi ayakunu dhalika udran lahu. Barakallahu bikum. Kata Al-Habib di sini barakallahu bikum memberikan keterangan tentang ara'aitahu in ajaza wastahmaqa. Al-Khattabi fil kalami hakun ara'aitahu ara'aita in ajaza wastahmaqa ayasqutu anhu at-talaq ayasqutu anhu apa ayasqutu anhu at-talaq humquhu aw yubtilhu ajzuhu. Barakallahu bikum. Apakah akan membatalkannya kebodohannya atau ketidakmampuannya? Barakallahu fikum. Artinya lam ya'jaz wa lam yahwala istahmaqa. Ini mampu dia untuk mentalaknya. Mampu juga untuk dia merujuknya. Taib, artinya dia bukanlah anak kecil dan bukan juga orang gila. Barakallahu fikum. Dia mentalaknya dan dia setuju dan dianggap satu kali talak. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar wala haddatsana Abdul Warith wala haddatsana Ayyub an Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar qala husibat alayya bi tathliqah. Kata Ibnu Umar, dihitung atasku bahwa aku telah mentalaknya satu kali talak. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahumma subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.